dan haramnya dilakukan ihdad ini, berkabung ini, pada selain itu kecuali 3 hari. Maksudnya masa berkabung selama 4 bulan 10 hari hanya wajib bila yang meninggal dunia itu suami, sementara selain dari suami tidak diwajibkan kecuali hanya 3 hari. Kita baca terjemahan dari bab ini. Bab wanita yang ditinggal mati suaminya wajib berkabung pada masa iddah dan haram berkabung selain kondisi itu. Selain kondisi itu maksudnya selain dari suami yang meninggal, kecuali selama 3 hari, yaitu bila mana selain dari suami meninggal, maka ihdadnya, masa berkabung yang dibebankan atau yang diperintahkan oleh agama kepada seorang wanita, hanya 3 hari. Bila orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, anak laki-lakinya meninggal, itu 3 hari. Kalau suami 4 bulan 10 hari. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 3646. Benar. 3646. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Abdullah ibn Abi Bakr an Muhammad ibn Nafi' an Zainab binti Abi Salamah. Zainab binti Abu Salamah binti Abi Salamah, anak dari istri Nabi Ummu Salamah. Beliau ini, Zainab ini, terkadang dinisbatkan kepada ibunya lebih terkenal daripada dinisbatkan kepada ayahnya, karena ibunya lebih terkenal daripada ayahnya. Ummu Salamah istri Nabi, ya, janda mati dari Abu Salamah ini. Dia punya anak perempuan namanya Zainab, dan dia perawi hadis radhiyallahu taala anhuma, ya, an Zainab binti Abi Salamah annaha akhbarat hu hadhihi al-ahadith ats-tsalatha, bahwasanya Abu Bakar bin Humaid ibn Nafi' mendapatkan tiga hadis dari Zainab binti Abi Salamah ini. Ya. Qal, kata Humaid, qalat, salah satu hadisnya ini. Jadi Zainab binti Abi Salamah menyampaikan kepada muridnya Humaid bin Nafi', menyampaikan kepada muridnya Humaid bin Nafi' 3 hadis. Satunya adalah, qalat Zainab, dakhaltu ala ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya abuha. Saya menjumpai Ummu Habibah, istri Nabi. Ini yang bercerita Zainab. Ya. Saya menjumpai Ummu Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi, hina tuwfiya abuha, ketika meninggal dunia ayahnya. Ya. Abu Sufyan. Ayahnya Abu Sufyan. Ummu Habibah saudara dari Muawiyah. Ya, saudari dari Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia punya saudari yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah. Ya, meninggal Abu Sufyan. Fada'at Ummu Habibata bi thibin fihi sufratun khaluqun aw ghayruhu. Fada'at Ummu Habibah bi thibin fihi khaluqun fihi sufratun khaluqun aw ghayruhu. Ketika meninggal ayahnya Abu Sufyan, Ummu Habibah meminta wangi-wangian yang di situ ada sufrah khaluqun. Sufratun khaluqun di sini sejenis wangi-wangian yang berwarna kekuning-kuningan. Biasanya di sini ada wangi-wangian yang berwarna kuning cairannya. maka di wangi-wangian itu campuran dari khaluk-khaluk wangian, wangian sufrah warnanya, sufrah warnanya, atau au ghairuhu, atau selain dari itu, kata Zainab, fadahanat minhu jariyatan, maka Ummu Habibah memberikan wangian tersebut kepada seorang budak wanita. Dahanat minhu, di olesi oleh Ummu Habibah dengan wangi-wangian tersebut seorang budak wanita. Thumma masat bi'aridaiha, kemudian dia menyentuh atau mengusapkan wangi-wangian yang tersisa di tangannya ke aridaiha, ke pipinya yang bagian bawah, pipinya bagian bawah. Ini yang dilakukan oleh Ummu Habibah yang didapatkan ceritanya oleh Zainab binti Abi Salamah. Ya, saat ayahnya meninggal dunia, Abu Sufyan, maka Ummu Habibah meminta wangi-wangian, dan wangi-wangian itu berjenis sufrah khaluq atau yang lainnya, yang penting wangi-wangian, tapi di sini sebutkan jenisnya. Kemudian beliau memberikan wangian tersebut kepada budak wanita, kemudian yang tersisa sedikit di tangannya diusapkannya ke aridaiha. Aridaiha pipi yang dekat dengan dagu, ya, kedua belah pipi, sebelah kanan dan sebelah kiri, dengan wangian yang tersisa di tangannya diusapkannya ke aridaiha. Thumma qalat, kemudian Ummu Habibah berkata, yang tadi perbuatannya, ya, sekarang ucapannya yang didapatkan oleh Zainab, wallahi ma li bittibi min hajatin, kata Ummu Habibah, demi Allah saya tidaklah membutuhkan wangi-wangian. Ma li bittibi min hajah ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alal mimbar, hanya saja saya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, dan ini hadis Nabi yang sekarang ini, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, jadi perawinya Ummu Habibah, dan ini hadis pertama didapatkan oleh dari Ummu Habibah oleh Zainab binti Abi Salamah. Kata Nabi, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhir, tuhiddu ala mayyitin, melakukan ihdad, melakukan ihdad yaitu berkabung atas seorang mayat, fauqa thalathin, lebih dari tiga, yaitu tiga hari, illa ala zaujin, kecuali atas suami yang meninggal, maka arba'ata ashhurin wa asra, kalau yang meninggal suami 4 bulan 10 hari. Dan ini hadis Nabi yang pertama yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah dari Nabi SAW, dan Ummu Habibah begitu kuat hafalannya, dia bahkan menyebutkan kapan dia mendapatkan hadis tersebut, yaitu Nabi SAW saat menyampaikan hadis ini di atas mimbar, di atas mimbar khutbah, di atas mimbar beliau di masjid Nabi, di masjidnya. Ya, sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW menyampaikan di atas mimbarnya, dan ini hadisnya, la yahillu limra'atin, ini menunjukkan bahwasanya wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari untuk sang suami, untuk suami yang meninggal dunia, dan selain dari suami 3 hari, selain dari suami 3 hari. Itu hadis yang pertama. Qalat Zainab, ya, berkata lagi Zainab, thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahshin, kemudian saya pernah juga berjumpa dengan atau menjumpai Zainab binti Jahshin, ya, ini salah seorang istri Nabi juga, hina tuwfiya akhuha, ketika meninggal dunia saudaranya. Yang tadi yang meninggal siapa? Ayah. Ayah. Dan Nabi SAW dan Ummu Habibah menjelaskan bahwasanya dia sebenarnya menunjukkan dia berkabung, tapi berkabungnya sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW, yaitu mengingat bahwasanya yang meninggal adalah ayahnya, maka tidak dibenarkan berkabung lebih dari 3 hari. Kemudian yang sekarang ini, Zainab binti Abi Salamah menjumpai Zainab binti Jahash, istri Nabi yang lain, hina tuwfiya akuha, ketika saudaranya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal dunia. Fada'at bitibin famassat minhu, maka dia meminta wangi-wangian dan dia mengambil sedikit dari wangi-wangian tersebut. Mengambil sedikit dari wangian-wangian tersebut. Summa qalat, kemudian dia berkata, Zainab binti Jahshin, wallahi ma li bitibi min hajatin, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya saya tidaklah butuh kepada wangi-wangian ini. Ghaira anni sami'tu Rasulullah sallam, hanya saja saya mendengar Nabi SAW bersabda, yaqul 'alal mimbar, bersabda dari di atas mimbarnya, dan hadis ini sama dengan hadis Ummu Habibah tadi, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhir, tuhiddu ala mayyitin, melakukan ihdad, berkabung atas mayat, fauqa thalathin, lebih dari 3 hari, illa ala zawjin, kecuali atas suami, arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Itu hadis yang kedua. Jadi tadi Humaid bin Nafi' mengatakan, saya mendapatkan hadis dari guru saya Zainab binti Abi Salamah, 3 hadis. Hadis yang pertama tadi dari Ummu Habibah, hadis yang kedua dari Zainab binti Jahsin, bunyi hadisnya sama, menekankan tentang bunyi bab. Menekankan tentang bunyi bab. Kemudian qalat Zainab, kemudian Zainab pun melanjutkan ceritanya, sami'tu ummi, saya mendengar ibu saya. Siapa ibunya? Ummu Salamah, istri Nabi. Ummu Habibah, istri Nabi. Zainab binti Jahsin, istri Nabi. Ummu Salamah di sini, ibunya Zainab binti Abi Salamah ini juga istri Nabi. Saya mendengar ibu saya Ummu Salamah berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita pernah datang menjumpai Nabi. Kata Ummu Salamah, faqalat, wanita itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibnati tuwfiya anha zawjuha, sesungguhnya anakku meninggal suaminya. Kata wanita ini bercerita, jadi yang meninggal menantunya, suami dari anak perempuannya. Inna ibnati tuwfiya anha zawjuha, sesungguhnya anakku, suaminya meninggal. Wa qad ishtakat aninuha, dan mata anak saya ini, ya, mata anak saya ini sakit. Mungkin karena menangis, tapi yang jelas dalam masa berkabung itu matanya sakit. Afanakhuluha, kata wanita ini bertanya, apakah boleh kami memberinya kuhul? Kuhul ini sejenis obat untuk mata, yang dia juga bisa berfungsi sebagai penghias mata. Kuhul itu celah yang ini dia bisa, apalagi dari jenis-jenis tertentu, dia obat yang luar biasa untuk mata, ya, apalagi jenis yang disebut oleh Nabi SAW al-ithmin, ya, tapi sekarang masa sudah banyak yang dicampur dengan yang lain, ya, jadi sudah banyak yang KW, ya, jadi ithmin itu memang berpengaruh buat kesehatan mata, dan dia juga untuk obat bagi mata. Ya, maka di sini wanita ini bertanya, bolehkah saya memberikan kepada anak saya itu kuhul, celak yang berfungsi sebagai obat, dan juga celak itu bisa menjadi hiasan mata, membuat mata itu hitam. Dan ini luar biasa, sangat banyak dilakukan oleh wanita-wanita dan juga laki-laki. Ini bukan khusus untuk hiasan wanita. Ya, kuhul ini, celak ini, yang fungsinya dua, membersihkan mata, mengobati mata yang sakit, dan juga untuk mewarnai mata. Mata itu akan nampak hitam dan terang. Ya. Ini yang ditanya oleh wanita ini, bolehkah kami berikan dia celak? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab, la marrataini aw thalathan. Tidak, artinya tidak boleh. Dan Nabi SAW mengulangi dua, bahkan tiga kali. La, la, la. Ini kata Zainab binti Abi Salamah. Mendapatkan hadis ini dari ibunya sendiri. Nabi SAW mengatakan tidak, tidak, tidak. Penekanan dan penegasan. Kullu dhalika yaqul la. Ya, jadi pertanyaan diulang kedua kalinya, Nabi SAW mengatakan tidak. Diulang ketiga kalinya, Nabi SAW mengatakan tidak. Bolehkah kami berikan dia kuhul, celak? Nabi mengatakan tidak. Kemudian perempuan ini menekankan kembali, boleh tidak ya Rasulullah kami berikan dia kuhul sebagai obat? Kata Nabi SAW, tidak. Yang meninggal siapa? Maaf. Ya, yang meninggal suaminya. Ya, ya, bukan. Ya, jadi yang memakai celak siapa jadinya? Sang istri, bukan ibunya. Ibunya yang bertanya memang. Ibu yang bertanya kepada Nabi, tetapi yang memakai celak siapa jadinya? Anaknya, perempuannya yang meninggal suaminya, yang berkabung. Bolehkah kata ibunya yang datang kepada Nabi? Bolehkah kami berikan dia obat celak? Yang fungsinya juga hiasan, ya. Kata Nabi SAW tidak. Berarti hukum yang hukum perempuan yang suaminya meninggal dunia pakai celah, ya, pakai celah. Dan Nabi SAW mengatakan tidak, tidak boleh. Qala innama hiya arba'atu ashurin wa asra wa asrun. Kata Nabi SAW kan tak lama, hanya 4 bulan 10 hari kalau dia melalui proses tersebut. Waqad kanat ihdakunna fil jahiliyyati tarmi bil ba'rati ala ra'sil hawli. Waqad kanat ihdakunna fil jahiliyyati, dan dahulu di masa jahiliyah salah seorang dari wanita tarmi bil ba'rati, melempari al ba'rah kotoran hewan ala ra'sil hawli, di puncak atau di ujung satu tahun. Ya, Nabi SAW memperbandingkan di masa jahiliyah wanita itu berkabung satu tahun. Nah, sekarang 4 bulan 10 hari kalian juga sudah kewalahan. Ya, di masa jahiliyah kalian satu tahun baru wanita itu keluar dan mengurusi apa? Ternaknya. Mengurusi kotoran hewan ternaknya yang menumpuk selama satu tahun, tidak ada yang mengurus. Ya. Satu tahun dia siap menunggu. Sekarang 4 bulan 10 hari Islam memberikan, nah, sudah terlalu berat bagi kalian. Ini kata Nabi SAW kepada wanita tersebut, ya. Karena diulangnya 3 kali, berarti wanita ini memang mengharapkan jawaban iya. Ternyata Nabi SAW mengatakan tidak, tidak, tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan kan hanya 4 bulan 10 hari. Dahulu kalian di masa jahiliyah 1 tahun sabar untuk menunggu. Itu bukanlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah 3 hadis. Yang pertama meninggal ayah, ya, dan masa berkabungnya 3 hari. Ya, dia mengambil dalil tersebut, ummu Habibah. Kemudian yang kedua meninggal saudara laki-laki. Ya, saudara laki-laki. Karena yang terkait dengan berkabung ini yang laki-laki meninggal. Jadi berkabung itu untuk laki-laki yang meninggal. Kalau ada bila mana yang meninggal perempuan, maka tidak ada masa ihdad bagi wanita. Tidak ada masa ihdad bagi wanita. Maksudnya masa berkabung yang disyariatkan. Kalau bersedih tentu ada. Tetapi dia boleh memakai hiasan. Karena tidak ada istilah ihdad untuk yang meninggal dunia wanita. Ya. Misalnya seorang suami meninggal istrinya. Tidak ada ihdad. Suami itu sedang melakukan ihdad. Tidak ada yang... Yang ihdad itu maksudnya adalah larangan untuk wanita berhias. larangan untuk wanita memakai celak. Ya. Termasuk di situ larangan keluar rumah memakai pakaian-pakaian yang bagus. Dan bahkan para ulama mengatakan keluar rumahnya itu pun juga harus dia perhatikan. Bila mana untuk perkara-perkara yang hanya sekedar berleha-leha saja di luar, tidak ada kepentingan-kepentingan apa-apa, dan tidak ada hal yang mendesak dan mendadak kebutuhan pokok, maka tidak dibenarkan dia keluar rumah. Ini yang dimaksud dengan ihdad. Ya. Masa berkabung yang ditetapkan oleh agama, dan 4 bulan 10 hari untuk laki-laki. Dan tidak ada boleh lebih dari 3 hari selain bila mana yang meninggal suami, dan tidak boleh lebih dari 3 hari bila mana yang meninggal dunia selain dari suami, ayah sendiri, ya, dan juga saudara, dan semuanya terkait dengan laki-laki. Pertanyaan, kalau seandainya yang meninggal dunia perempuan, maka tidak ada ihdad. Ya, misalnya meninggal anak saudara-saudari atau saudara perempuannya, tidak ada ihdad. Misalnya meninggal anak perempuannya, tidak ada ihdad. Anak perempuan dari wanita, ya. Kalau laki-laki memang tidak ada istilah ihdad. Tidak ada istilah ihdad yang perempuan. Karena terkait dengan berhias. Terkait dengan berhias. Makanya dalam bab-bab sebelumnya yang meninggal suami, kita temukan bagaimana dia dalam masa iddahnya, dalam masa ihdadnya itu, masa berkabungnya, dia tidak dibenarkan keluar dari rumah. Dan bahkan disuruh untuk banyak tinggal di rumah. Ketika itu Fatimah binti Qais yang nanti berdiam lama di rumah Ibnu Ummi Maktum, baru selesai dia masa iddah itu selama 4 bulan 10 hari itu, tiba-tiba sudah banyak orang yang berdatangan. Makanya tidak usah khawatir ibu-ibu yang meninggal suaminya. Ya, tidak usah khawatir, karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila mana memang ketika sudah bertahun-tahun setelah masa berkabung itu hilang, sementara sang tidak ada lagi, tidak seorang pun peminang datang. Ya. Sementara kebutuhan mendesak, maka boleh menawarkan diri. Boleh menawarkan diri kepada siapapun juga yang dilihat bisa menjadi imam. Tetapi memang aturannya dalam Islam, masa berkabung untuk perempuan yang meninggal suaminya 4 bulan 10 hari, dan masa berkabung untuk yang meninggal selain dari suami 3 hari dan tidak boleh lebih. Nabi SAW mengatakan la yahillu, tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir untuk berkabung atas seorang mayat lebih dari 3 hari selain suami. Jadi yang kalau 4 hari tidak dibenarkan lagi, berdosa. 5 hari berdosa. Ketika dia meninggalkan berhias, berdandan, dan tidak keluar rumah untuk yang meninggal ayahnya satu minggu saja, maka ini sudah melanggar larangan Nabi. Karena tidak ada kaitannya dengan lebih dari 3 hari kecuali hanya untuk suami. Ini hadis, 3 hadis sekaligus, tetapi memang nomornya 1, sanadnya 1. Nomornya 1 dan dengan sanad 1, hadis yang pertama dari, sebenarnya kalau kita beri 3 nomor juga tidak ada masalah di sini. Ya, nomor yang pertama hadis Ummu Habibah, nomor yang kedua hadis Zainab binti Jahsin, nomor yang ketiga hadis Ummu Salamah. Ya, ini 3 hadis terpisah-pisah. Ya, hadis yang pertama dan yang kedua sama bunyinya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa thalathi faqala thalathin illa ala zawjiha arba'ata ashurin wa ashra. Itu bunyi hadisnya. Dan hadis pertama dan kedua, sementara hadis yang ketiga tidak dibenarkan wanita yang meninggal suami untuk berhias, untuk melakukan memberi celak saja di matanya dalam dengan tujuan untuk mengobati saja berdasarkan zahir hadis ini. Ini tidak dibenarkan karena Nabi SAW melarang. Meskipun demikian, tetap saja para ulama berbeda pendapat. Ya, tetap saja para ulama berbeda pendapat. Kalau seandainya pemakaian celak itu memang fungsinya untuk pengobatan dan dikhawatirkan matanya semakin memburuk keadaannya kalau tanpa diobati, maka boleh memakai celak. Tetapi sekarang alhamdulillah obat mata itu bukan hanya celak. Ya, obat mata bukan hanya celak yang nampak pengaruhnya sebagai hiasan, bisa dengan obat tetes yang tidak ada berwarna. Ya, tinggal diteteskan, mata wanita tetap seperti semula, tidak ada perbedaannya. Adapun celak dimasukkan, dia akan semakin memperindah mata. Ya, semakin memperindah mata. Lanjutan dari hadis ini, qala Humaidun, qultu li Zainab, wa ma tarmi bil ba'rati ala ra'sil haul, faqalat Zainab, kanat al mar'atu idza tufi anha zawjuha dakhalat hifshan wa labisat sharra thiyabaha wa lam tamassa tiban wa la shay'an hatta tamurra biha sana thumma tu'ta bidabati himalin aw shatin aw tayrin fataftaddu bihi faqallama taftaddu bi shay'in illa mata thumma takhruju fatu'ti ba'ratan fatarmi biha thumma turaji' ba'du ma sha'at min tibin aw ghairihi. Ini tafsir dari perempuan di masa jahiliyah tadi. Kalau sudah sampai satu tahun, maka ia melempar kotoran hewan. Di sini ditafsirkan oleh Zainab sendiri tentang makna tersebut, dan kita baca terjemahannya. Ya, di ujung halaman 378. Ya. Humaid berkata, aku bertanya kepada Zainab, mengapa ia harus melempar kotoran binatang di akhir tahun? Di masa satu tahun menunggu, Zainab menjawab, dan ini terdefinisinya, ini penjelasan tentang apa yang terjadi di masa jahiliyah. Kata Zainab, dulu apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk ke dalam gubuk dan mengenakan pakaian yang terburuk miliknya. Ia tidak menyentuh minyak wangi dan sesuatu apapun sehingga berlalu satu tahun. Jadi satu tahun lamanya berdiam di rumah, dikurung. Kemudian didatangkan kepadanya binatang tunggangannya, keledai, domba atau burung. Dengan binatang itu ia mengakhiri masa iddahnya. Jadi ada ritual akhir tahunnya. Ada ritual di masa jahiliyah itu di akhir tahun, setelah habis masa berkabung, ritualnya didatangkan kepadanya binatang tunggangannya atau hewan yang lain seperti domba atau burung. Dengan binatang itu ia mengakhiri masa iddah. Sedikit sekali binatang yang dipergunakan untuk mengakhiri masa iddah kecuali ia mati. Ya, ini kebiasaan tatayurnya masa jahiliyah. Jadi hewan yang difungsikan untuk ritual berakhirnya masa iddah perempuan itu pada umumnya mati. Ya, ini khurafat yang berkembang ketika itu. Khurafat yang berkembang, makanya hewan yang digunakan untuk prosesi mengakhiri masa iddah itu selama setahun, itu hewan-hewan yang harus dipilih karena tidak ada kecuali mati. Ini cerita-cerita yang berkembang di masa jahiliyah, karena memang tidak ada aturan syariat yang menuntun. Ini masalah hewan ini tidak ada sama sekali dosanya, tidak ada sama sekali pengaruhnya terhadap berakhirnya masa iddah, tetapi mereka meyakini hewan yang digunakan untuk prosesi mengakhiri masa iddah itu hewan yang akan mati. Ini menunjukkan bahwasanya ini masa waktu yang sangat menakutkan bagi hewan, karena tidak digunakan kecuali mati. Ini kata kata Zainab. Ya. Kemudian perempuan itu tadi keluar dan diberikan kotoran binatang kepadanya untuk dilempar. Tadi saya mengatakan membuang, tetapi ternyata prosesinya seperti jadi dia setelah habis masa iddahnya, dia berdiri kemudian dilempari dengan kotoran. Ya sudahlah, selama satu tahun dia tidak menyentuh yang wangi, di ujung tahun pun dia dilempari dengan yang kotor. Ini kan syariat yang tentu tidak sesuai dengan akal sehat. Dengan akal sehat dilempari dengan kotoran, lalu ia memakai kembali minyak wangi atau apa saja yang ia mau. Setelah resmi dilempar dengan kotoran, baru dia boleh memakai wangi-wangian. Ini syariat manusia. Ya, syariat manusia yang tentu tidak ada sedikit pun kaitannya dengan agama, dan terkadang tidak masuk ke akal sehat manusia. Itu kisah dan hadis yang jelas. Wanita yang harus kita jelaskan masa berkabung atau ihdad ini, definisinya adalah wanita yang meninggal suami dan kerabat-kerabat laki-lakinya. ayahnya atau saudaranya atau anak laki-lakinya, yang meninggal mesti laki-laki. Ya. Kemudian yang berkabung itu perempuan. Yang berkabung itu perempuan. Bila mana yang meninggal dunia itu suaminya, maka masa berkabungnya 4 bulan 10 hari, dan ini nas Al-Qur'an. Dan bukan ditekan, bahkan ditekankan oleh dua hadis yang tadi telah kita pelajari, dari hadis Ummu Habibah dan Zainab binti Jahaz. Kemudian yang ketiga, bila mana yang meninggal dunia itu selain dari suami, maka masa berkabungnya 3 hari dan tidak dibenarkan lebih, karena diharamkan oleh Nabi untuk melebihkan. Artinya masa berkabung dan sama sekali tidak menyentuh wangi-wangian, tidak keluar rumah, tidak memakai pakaian yang bagus, dan selama tinggal, terus tinggal di rumah selama 1 minggu atau 4 hari saja, kelebihan 1 hari ini sudah melanggar larangan Nabi SAW. Dan bahkan Nabi sangat tegas, tidak halal, tidak halal. Ya, ini masa berkabung untuk yang meninggal dunia selain dari suami. Kemudian yang keempat, yang berkabung itu wanita. Yang berkabung itu wanita, sementara laki-laki tidak ada berkabung, karena laki-laki tidak berhias. Laki-laki tempat keluarnya, tempat biasa keberadaannya di luar rumah. Artinya memang dia mesti keluar rumah untuk bekerja. Sementara wanita memang asalnya dia di rumah. Makanya ketika dibiarkan atau ditetapkan dia berada dalam rumah, ini tidak terlalu memberatkannya, karena memang tempat bekerjanya, tempat berjihadnya di rumah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, waqarna fi buyutikunna, menetaplah kalian wahai para wanita, terutama istri-istri Nabi dan anak-anak perempuan para sahabat, menetaplah kalian di rumah. Ini yang membuat mereka memang dibiarkan, diperintahkan untuk berada di rumah, sementara laki-laki tidak berkabung di dalam rumah, karena memang dia gerakannya di luar rumah. Dan terkadang terjadi kebalikannya, perempuan yang berkeliaran di luar, sementara laki-laki di rumah terus. Ya, di rumah terus. Ini tidak benar. Ini tidak benar dan terbalik dari syariat agama. Syariat agama. Itu hadis yang pertama, dan kita lanjutkan. Ya. Ini 4 hadis ini ada 1 nomor aja. 3 nomor. 3 hadis ya. 3 hadis. Ya. Terserah bagaimana. Kita buat nomor baru. Buat kita nomornya 3647. Untuk hadis siapa? Zainab binti Jahsin. 3648 untuk hadis Ummu Salamah. Cara membuatnya tinggal letakkan saja di ujung, di awal pangkal. Ya. Ya. Di situ beda-beda. Nah, mantap itu. Nggak dicetakannya lain, dipisahkan. Ya, dibuat nawaru. Makanya kita mengikuti cetakan Pak Usman ini. 3 hadis sekaligus. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, 3649, halaman 379. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsani Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Humaid bin Nafi'. Ini muridnya Zainab tadi. Qala sami'tu Zainab binti Ummi Salamah. Tadi siapa? Zainab binti Abi Salamah. Dan saya katakan tadi, Zainab binti Ummu Salamah lebih masyhur beliau dengan nisbat ini daripada Zainab binti Abi Salamah. Karena dia masyhurnya. Kenapa dia masyhur? Karena memang ibunya lebih masyhur daripada ayahnya. Makanya dia seringkali dinisbatkan kepada ibunya daripada dinisbatkan kepada ayahnya. Bukan berarti anak dinisbatkan kepada, ini dalil keturunan, garis keturunan itu dari seperti orang Minang. Tidak, bukan itu. Bukan itu penyebabnya. Penyebabnya ada, bukan Minang saja. Saya di kampung juga seperti itu. Garis nasab itu kepada orang, kepada ibu. Ya, bukan itu maksudnya di sini. Maksudnya karena memang ibunya lebih dikenal daripada ayahnya, maka dia dinasabkan kepada ibunya agar dia tahu bahwasanya dia anak dari Ummu Salamah, bukan Zainab yang lain. Karena Zainab banyak sekali di zaman Nabi itu, yang nama Zainab banyak sekali. Makanya ketika suatu ketika, hadis yang sahih, Nabi SAW didengarnya suara dari luar penjaga pintunya, budaknya, bahwasanya ada Zainab yang meminta izin masuk. Ya, Ada Zainab yang minta izin masuk, kata budak Nabi SAW, kata Nabi SAW, ayu Zayanib, Zainab yang mana? Ya, karena banyaknya Zainab. Maka budaknya mengatakan, Zainab imra'atu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud, istrinya juga namanya Zainab. Ya, anak Nabi juga Zainab namanya. Anak Nabi juga Zainab namanya. Jadi Zainab itu banyak. Maka Zainab anaknya Abu Salamah ini agar sangat dikenal, maka para ulama menasabkannya kepada ibunya lebih banyak daripada menasabkan kepada ayahnya. Di sini tentu salah satunya Zainab binti atau binta Ummi Salamah qalat, kata Zainab, tuwfiya Hamimun li Ummi Habibah. Ya, meninggal Hamim li Ummu Habibah. Ummu Habibah tadi yang meninggal ayahnya. Ya, dalam hadis yang pertama yang meninggal ayahnya. Sementara Hamim di sini apa artinya? Kerabat, dekat. Ya, tanpa disebutkan siapa orangnya, tetapi dalam hadis yang pertama tadi kita sudah tahu siapa? Abu Sufyan, ayahnya Ummu Habibah. Jadi Hamim di situ kerabat dekat, maksudnya adalah ayahnya sendiri. Tufiya Hamimun li Ummi Habibah, fada'at bi sufratin famasahathu bi dhira'iha wa qalat inna ma asna'u hadha li anni sami'tu Rasulullah sallam yaqul لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وأسرى. Jadi perbuatan Ummu Habibah mengolesi tangannya seperti dalam hadis yang pertama, bagian bawah pipinya, kemudian lengannya, itu setelah 3 hari. Ya, setelah 3 hari. Karena memang tidak dibenarkan lagi untuk berkabung setelah lewat 3 hari. Jadi dia ingin praktekkan itu. Ummu Habibah, istri Nabi ini, mempraktekkan bahwasanya lewat dari 3 hari dia tidak lagi boleh berkabung. Makanya dia sengaja menyentuh wangi-wangian setelah 3 hari. Ya, setelah 3 hari dia menyentuh wangi-wangian demi karena mendengar hadis Nabi, la yahillu. Maka dia sengaja mengambil wangi-wangian dan memakainya setelah 3 hari berlalu, agar dia tampakkan bahwasanya dia benar-benar khawatir dengan ancaman Nabi SAW bagi wanita yang melampaui 3 hari dalam berkabung untuk hamimnya, kerabat dekatnya yang bukan suami. Dan hadisnya sama dengan hadis yang pertama tadi, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashrin wa asram. Maka di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran sangat penting. Bila mana seorang wanita itu meninggal kerabat dekatnya, maka sunnahnya wanita istri Nabi ini, setelah berlalu 3 hari dia harus wangi-wangian, atau dia sudah mulai tampakkan bahwa dia tidak berkabung lagi, agar tidak dipahami dia melebihi dari 3 hari, seperti yang dilakukan oleh Ummu Habibah dan juga Zainab binti Jahsin yang meninggal saudaranya. Ya. وحدثته زينب عن أمها عن زينب وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini juga mengisyaratkan 3 hadis yang tadi, bahwasanya Zainab binti Jasin meninggal kerabatnya, dan Ummu Salamah meninggal dengan menceritakan tentang seseorang yang suaminya meninggal dunia dan sakit matanya, apakah boleh diobati dengan kuhul atau celak. Ternyata Nabi SAW tidak membiarkan dan tidak membenarkan, karena celak itu di samping obat dia menghias. Alhamdulillah sekarang kalaupun itu terjadi, tetap saja ada obat-obat yang lain yang tidak terkesan sebagai perhiasan, bisa digunakan selain dari celak. Tetapi ini karena celak itu hiasan, maka Nabi SAW tidak membenarkan untuk menggunakan celak walau tujuannya untuk berobat. Betapa keras Nabi menekankan untuk wanita yang meninggal suaminya agar melakukan prosesi ihdadnya selama waktu yang ditetapkan oleh agama, 4 bulan 10 hari, dan itu tidak lama. Itu tidak lama. Ya. Sebagian wanita merasa lama sekali, apalagi yang wanita-wanita yang memang payah untuk tinggal di rumah. Ya. Payah tinggal di rumah, sementara setelah keluar, pergi sini, pergi sana, maka ketika berkabung dengan suaminya meninggal, maka berat baginya 4 bulan 10 hari itu. Dan saya seringkali ditanya tentang hukum wanita menghadiri majelis ilmu ketika suaminya meninggal dunia. Kalau 3 hari tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau meninggal dunia suaminya 4 bulan 10 hari, berapa kajian yang dia lewati. Ya, tetapi saya katakan yang paling utama dia berada di rumahnya dan dia masih bisa untuk mendengar langsung kajian-kajian yang memang kebanyakannya disiarkan di radio. Disiarkan di radio. Ini lebih selamat. Tetapi kalau memang tujuannya untuk menghadiri majelis ilmu dengan keluar tanpa ada kesan berhias, wallahu ta'ala alam, tidak ada mengapa. Ya, tidak mengapa, tetapi perlu diperhatikan juga kalau biasanya dia keluar kajian hanya dua kali dalam seminggu, sementara setelah berkabung ternyata banyak kajian setiap hari ada, maka dia keluar setiap hari, ini tidak benar. Di luar berkabung ini hanya dua kali sehari seminggu dia pergi. Tapi ketika berkabung, semangat untuk ilmunya bertambah, dan ini tentu ada kesan dorongan dari syaitan untuk melanggar. Maka sebanyak dia yang lakukan sebelum berkabung, sebanyak itu pula dia lakukan ketika dalam masa berkabung. Kalau dua kajian seminggu dia hadiri, maka dua kajian dia seminggu menghadiri dengan ketentuan dia tidak terkesan berhias. Dan ketika selesai pengajian, jangan kemana-mana lagi, balik ke rumah lagi. Ya, ini tambahan dari penjelasan seputar berkabung untuk wanita. Kita tambah satu hadis lagi. 3650. Imam Muslim mengatakan, "Wahaddatsana Muhammad bin Muthanna, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Humaid bin Nafi'." Masih dari Humaid. "Qala sami'tu Zainab binti Ummi Salamah." Ini sudah dua kali Ummu Salamahnya. Radiyallahu ta'ala anhuma tuhadithu an ummiha, menyampaikan dari ibunya, anna mra'atan tufiya zawjuha, ada seseorang wanita yang meninggal suaminya, fakhafu ala ainiha, tetapi mereka sangat khawatir terhadap matanya yang sakit, fa'atawun nabiya sallallahu alaihi wasallam fasta'zanuh fil kuhli, maka mereka mendatangi nabi menanyakan atau meminta izin untuk memberi dia celah sebagai obat. Faqala Rasulullah sallam qad kanat ihdakunna takunu fi sharri baitiha fi ahlasiha aw fi sharri ahlasiha fi baitiha hawlan fa idza marra kalbun ramat bi ba'ratin fa kharajat afala arba'ata ashhurin wa asra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang pernah dilalui oleh wanita-wanita di masa jahiliyah, masa berkabungnya satu tahun penuh. Dia berada di tempat yang paling buruk di rumahnya. Kalau ada kamar-kamar gudang, di situ ditaruh. Ya, ya, di situ letakkan di masa jahiliyah. Begitu hina wanita di masa jahiliyah. Sementara sekarang 4 bulan 10 hari terlalu berat oleh kalian, padahal dahulu kalian 1 tahun biasa-biasa saja dalam kondisi yang sangat betul-betul terhimpit, dihinakan, dan bahkan di ujung masa berkabungnya dilempari dengan kotoran lagi. Ya, dilempari dengan kotoran. Nah, sekarang 4 bulan kalian merasa berat untuk bertahan, untuk tidak diberikan celak. Nah, ini seakan-akan itu jawaban Nabi, seperti yang pada hadis yang pertama, 3 kali Nabi mengatakan tidak, tidak, tidak untuk berhias. Walaupun modusnya atau tujuan utamanya adalah berobat, tetapi obatnya itu mengandung hiasan, maka tidak dibenarkan. Tetapi sekarang kalau memang tujuannya berobat dan tidak ada kesan atau obat itu tidak untuk berhias, maka dibenarkan untuk berobat. Bahkan keluar saja untuk berobat boleh. Keluar untuk berobat. Tetapi yang masalah berkabung ini adalah meninggalkan berdandan, meninggalkan berhias, memakai pakaian yang bagus, mencelak mata, ini termasuk makna dari berkabung. Berwangi-wangian, ini juga masuk makna berkabung. Jadi berkabung itu bukan tidak makan, bukan tidak minum, atau memakai pakaian hitam terus, ini juga tidak dibenar, tidak, maksudnya karena keterkesan di negeri kita ini berkabung dengan pakaian hitam, tetapi pakaian hitam setiap hari orang Arab memakai pakaian hitam, ya, setiap waktu. Jadi kalau seandainya dia berwarna-warni pakaiannya, tetapi ketika mengesankan dia berkabung sampai 4 bulan 10 hari dia pakai pakaian hitam seperti sebelumnya dia tidak gunakan, ini juga tidak benar. Dia boleh, tetapi tentu biasakan di rumah. Kemudian kalau keluar di rumah pun dia tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wangi-wangian, dan tidak dibenarkan untuk berdandan dan terkesan menghias diri. Itu hadis yang terakhir yang bisa kita baca seputar pembahasan tentang berkabung bagi wanita, baik untuk yang meninggal kerabat dekatnya